Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا Ayuhal ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita semua, kemudahan kepada kita semua untuk bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, humul qaum alladhi la yashqa bihim jalisuhum, mereka para penuntut ilmu yang berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal adalah sebuah kaum yang tidak akan pernah menjadikan teman duduk mereka jatuh dalam kerugian. Yang berkumpul dalam majelis ilmu tidak akan pernah menuai kerugian. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, yang datang dan hadir di majelis ilmu walaupun niatannya bukan untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan niatan duniawiyah ingin menagih hutang dari saudaranya yang kebetulan hadir dalam majelis ilmu tersebut, mendapatkan cakupan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para penuntut ilmu yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang mulia ini. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Masih dalam bab minasyirki al-isti'adzatu bighairillah, termasuk bentuk kesyirikan adalah minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taqaddama ma'ana telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, bahwasanya meminta perlindungan al-isti'adzah ini termasuk bagian ibadah yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala isti'adzah tadi diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, otomatis tindakan tersebut dikatakan sebagai bentuk kesyirikan karena mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada beberapa rincian yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ketika seseorang meminta perlindungan kepada makhluk, diperbolehkan dengan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, makhluk tersebut harus hai, masih hidup. Kalau meninggal, maka tidak diperbolehkan secara mutlak. Yang kedua, al-hadir, harus mengetahui permohonan kita, baik melihat hadir secara langsung di hadapan kita, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, atau mendengar ucapan kita. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-qadir, mampu memberikan perlindungan. Al-hayyu, al-hadiru, al-qadir. Hidup, mengetahui permohonan kita dan mampu memberikan perlindungan. Ya. Kalau tiga-tiganya ada, maka diperbolehkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Satu saja syaratnya hilang, maka tidak diperbolehkan, bahkan bisa saja berubah menjadi kesyirikan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sekarang kita simak hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah taala, wa an Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anha, dan disebutkan dari sahabiah Khawlah bintu Hakim radhiyallahu taala anha, salah seorang sahabat Ansar ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, sahabiah, ya, sahabat wanita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya khabar dari seorang wanita, satu orang wanita, diterima, karena khabar berbeda dengan persaksian. Kalau memberikan persaksian, wanita harus dua orang. Ya, karena persaksian wanita separuh persaksian laki-laki. Tapi kalau memberikan berita, ya, satu orang wanita, khabar dari seorang wanita bisa diterima. Ya, termasuk khabar yang kuat dengan syarat-syaratnya ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Qalat Sahabiyah Khawlah bintu Hakim radhiyallahu taala anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di sebuah tempat, baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian tempat yang disinggahi ini imma ala sabilil iqamah ad-daimah awit tari'ah, baik yang ditempati ini, yang disinggahi ini adalah tempat tinggalnya yang bersifat menetap, masuk ke dalam rumah, atau tempat persinggahan yang tidak tetap, bermalam. Kalau zaman dahulu ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, bermalam di lembah karena enggak ada penginapan di tengah padang pasir. Ya. Apa namanya, bermalam di lembah atau di bawah pohon, baik itu tempat persinggahan sementara atau tempat tinggal permanen. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, barang siapa yang singgah di sebuah tempat, faqala, kemudian membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini doanya, doa yang pendek, ringkas, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, berlindung kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk ciptaannya. Barang siapa yang singgah di sebuah tempat kemudian membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, berlindung kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat al-kalam, Allah berbicara, min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk ciptaannya, lam yadurruhu syai'un. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang singgah di sebuah tempat kemudian membaca doa ini, lam yadurruhu syai'un, maka dia tidak akan terkena bahaya dari apapun, baik itu gangguan hewan-hewan berbisa atau gangguan manusia, bahkan gangguan jin sekalipun. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalimat lam yadurruhu syai'un, lafaz syai'un ini dalam bahasa Arab, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, disebut isim nakirah. Ya, isim nakirah bersifat umum yang diletakkan dalam konteks syarat. Konteks syarat itu barang siapa yang demikian maka demikian. Ya. Dalam kaidah ilmu usul fikih, kalau ada isim nakirah terletak dalam konteks syarat, tufidul umum, maka menunjukkan arti umum, mencakup semua hal yang terkandung atau yang ditunjukkan dalam kalimat tadi. Seperti di sini, lam yadurruhu syai'un, dia tidak akan diganggu oleh sesuatu apapun. Berarti mencakup semua perkara yang bisa memberikan gangguan, baik itu hewan ataupun manusia atau bahkan jin. Barang siapa yang singgah di sebuah tempat kemudian membaca doa ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada orang tersebut, tidak ada satupun yang akan mengganggunya. Hatta yarhal min manzilihi dzalik, sampai dia pindah dari tempat kediamannya tersebut. Selama dia masih berdiam di tempat itu dan membaca doa tadi, aman. Ya, aman. Enggak usah takut dengan hewan berbisa, entah dalam bentuk kalajengking atau ular, dengan berbagai macam jenis ragam dan ukurannya. Juga enggak perlu takut dengan gangguan manusia, manusia yang iseng, maling dan seterusnya. Juga enggak perlu khawatir dengan gangguan jin. Walaupun tempat persinggahan kita tadi dikenal angker misalnya, kebetulan lewat di sebuah tempat sudah terlalu larut, tidak bisa melanjutkan perjalanannya, mau tidur dalam mobil gak memungkinkan, yang ditengok, wah ini hotel dikenal dengan hotel angker ya. Hotel penuh dengan suasana mistik. Katanya tapi mas ya, katanya kejadian tahun sekian ya, yang menghuni kamar 304 anaknya pindah ke kamar 307. Gak ada yang pindah, padahal pindah dengan sendirinya, gempar misalnya. Jangan khawatir, kalau anda singgah di tempat tadi dan membaca doa ini, lam yadurruhu syai'un. Ini khabar dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh al-imamu Muslim rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang sahih. Khabarnya benar. Berita dari Rasulullah alaihi salatu wassalam wajib diimani. Kalau kita singgah di sebuah tempat kemudian membaca doa ini, Allah akan memberikan perlindungan. Tidak akan ada makhluk manapun yang mengganggu kita sampai kita pindah dari tempat tersebut. Bagaimana kalau kemudian ketika seseorang singgah di sebuah tempat membaca doa ini ternyata dapat gangguan? Katanya lam yadurruhu syai'un, tidak ada yang bisa mengganggu kita, baik itu hewan, manusia, bahkan gangguan jin. Ini saya baru datang duduk manis dengan keluarga, tahu-tahu anak saya yang pertama dipatok ular. Ya, wah, berarti hadisnya ini diragukan. Tidak. Ya, hadisnya benar. Kenapa ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak sama dengan khabar dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang disalahkan? Jangan hadisnya, mungkin ada penghalangnya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya surat Al-Fatihah termasuk ayat ruqyah yang dibacakan oleh para sahabat, ya, meruqyah pemuka kaum sembuh dari sengatan kalajengking, kan gitu ya. Nah, kemudian antum praktekkan di anak antum tersengat lebah, dibacakan surat Al-Fatihah tambah bengkak. Yang salah bukan khabarnya, ya, barangkali kitanya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang termasuk orang-orang yang terhalang untuk dikabulkan doanya. Kan ini termasuk doa. Ya toh? Ketika singgah berdoa a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Harapannya supaya terhindar dari berbagai macam gangguan. Qadarullah wa ma syaa fa'al, tidak sesuai dengan harapannya. Entah kendaraannya hilang atau rusak, atau hartanya diambil, dirampas oleh orang, atau diganggu oleh jin, atau bahkan hewan-hewan berbisa. Yang salah bukan hadisnya. Lihat, ternyata ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dicek orang tadi makan dari hasil riba. Dari mana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya. Atau saat dia berdoa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidak dengan penuh keyakinan, separuh-separuh. Wah, kayaknya enggak mungkin. Walaupun saya baca doa ini 100 kali sampai berbusa, enggak mungkin kayaknya. Ya. Anda tidak yakin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu qalilul adab. Kurang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap dikabulkan doanya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Artinya hadis ini paten kebenarannya. Ya. Tegas jelas dari hadis yang sahih, barang siapa yang membaca doa ini ketika singgah di sebuah tempat tidak akan mendapatkan gangguan dari apapun. Khabarnya sahih dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Manakala kita ketika mengamalkan hadis tadi kemudian tidak sesuai, maka yang salah adalah diri kita, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ada penghalang dalam diri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa yang kita baca, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Bisa dipahami? Nah, terkait dengan bab ini, penulis rahimahullahu taala memberikan contoh dalam bab ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bolehnya atau contoh berlindung, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Ya, a'udzu bikalimatillahit tammah. Berlindung kepada Allah dengan sifat-sifatnya, berlindung dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Karena sifat Allah adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliq, pencipta, bukan makhluk. Hakadha ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Supaya dipahami, sedikit melebar ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini ditetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala al-kalam. Allah berbicara. Ya, Allah berbicara ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bisautin wa huruf, dengan suara dan huruf yang terdengar. Dalilnya banyak. Ya, dalilnya banyak di dalam Al-Qur'an. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kita bisa lihat kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Nabi Allah Musa mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, ikhla'na 'alaik. Tanggalkan, lepas kedua sandalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, dalam surah Thaha. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya. Banyak ayat menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, Allah berbicara. Dalam masalah sifat, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah itsbatun bila tamthil. Kita tetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyamakan dengan makhluk. Semua yang ditetapkan dalam Al-Quran dan semua yang ditetapkan dalam sunnah wajib ditetapkan. Bisa dipahami? Wajib ditetapkan bila tamthil, tanpa menyamakan dengan makhluk. Kalau kita samakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, itu namanya pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, gambarannya ketika kita menyamakan sifat makhluk dengan makhluk yang lain, itu termasuk celaan. Percaya atau tidak? Kalau Anda dikatakan, seandainya ada yang berkata di hadapan kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, ya akhi, hidungmu sama kayak hidungnya gajah, pujian atau celaan? Kok sunyi? Hah? Kaum muslimin, ini pujian atau celaan? Hah? Celaan. Padahal kita menyamakan makhluk dengan makhluk. Kenapa? Karena gak sama. Hidungnya manusia gak sama dengan hidungnya gajah. Geger dunia kalau hidungnya manusia sama kayak hidungnya gajah. Susah antum kalau mau sujud. Walhamdulillah Allah tidak menyamakan hidung kita dengan hidung gajah. Ini antar makhluk. Ya. Tidak bisa kita menyamakan sifat satu makhluk dengan makhluk yang lain. Karena itu masuk dalam kategori pelecehan. Walillahil madzalul a'la, terlebih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Sehingga jangan ada gambaran ketika kita membaca ayat ataupun hadis yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita samakan dengan sifat makhluk. Ketika Allah mengatakan innallaha samii'un basir atau innallaha samii'un 'alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ketika dikatakan Allah mendengar, jangan disamakan seperti pendengaran kita. Ya, beda. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah di atas arsy-Nya, di atas langit yang ketujuh, namun Allah Subhanahu wa taala mendengar was-was dalam bisikan dalam hati kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita menganggap mustahil kayaknya, jaraknya jauh, sama saja kita menyamakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kita. Bisa dipahami? Prinsip yang benar itsbatun bila tamtsil. Kita tetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan yang ada dalam sunnah Nabi yang sahihah tanpa disamakan dengan makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, watanzihun bila ta'til. Dan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk kekurangan tanpa menolak sifat yang telah ditetapkan. Ini poin yang kedua. Kalau poin yang pertama tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, poin yang kedua tidak boleh kita menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak masuk dalam akal kita. Alasannya apa? Nanti Allah jatuh dalam kekurangan. Ini prinsip yang keliru. Prinsip yang benar, tanzihun bila ta'til. Kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari semua bentuk kekurangan, dari semua bentuk aib, tanpa menolak sifat yang telah ditetapkan. Kalau sifat tadi ditetapkan dengan dalil yang sahih, wajib ditetapkan. Terus bagaimana cara kita mensucikan Allah dari aib atau kekurangan yang mungkin nampak sekilas dari sifat tadi? Kembali kepada prinsip yang pertama, jangan disamakan dengan makhluk. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oh, sunyi ini. Kaum muslimin hadir semuanya dalam masjid. Nah, bisa dipahami? Tayyib. Tanzihun bila ta'til. Kita mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Ya. Ini menyindir atau sekaligus bantahan kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang membatasi sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan bilangan-bilangan tertentu. Ya. Kelompok yang terkenal atau pemahaman yang terkenal, pemahaman Asy'ariyah, yang diprakarsai oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan Asidawi loh ya. Abul Hasan Al-Asy'ari. Dinisbahkan kepada dia Asy'ariyah. Dia menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala hanya ada 7. Itu pemikiran Asy'ariyah. Hanya 7. Pakai akal-akalan. Kenapa hanya 7? Karena menurut dia semua sifat-sifat yang lain sudah terwakili dalam 7 sifat tadi. Dari pemikiran Asy'ariyah ini yang diprakarsai oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, dikembangkan oleh Abu Mansur Al-Maturidi, yang kemudian dikenal dengan istilah paham Maturidiyah. Tokohnya siapa namanya? Abu Mansur Al-Maturidi, yang mengembangkan dari 7 sifat tadi menjadi 20 sifat. Ya, Asy'ariyah Maturidiyah namanya. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Mereka pakai akal-akalan, dibatas-batasi. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Alasannya apa? Yang pertama, sudah terwakili dengan sifat yang lain. Alasan yang kedua, supaya tidak sama dengan makhluk. Ya, supaya tidak sama dengan makhluk. Prinsip yang salah. Kalau sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita tetapkan. Ya. Dan kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kekurangan dengan cara tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena Allah Maha Sempurna, sementara makhluk penuh dengan kekurangan. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Nah, contohnya banyak. Contohnya banyak. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Bisa dipahami ya? Nah, itu terkait dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka, ya, kita berikan contoh. Contoh tanzih bila ta'til, harus mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan tanpa menolak. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah memiliki 2 tangan. Ya. Di antaranya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika membantah ucapan orang-orang Yahudi, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu fakir, wa nahnu aghnia, kami orang-orang Yahudi yang kaya karena Allah memerintahkan kita untuk sedekah. Gitu ya. Allah bantah khanifidina azani Allah wa iyyakum pernyataan mereka, dan Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Allah memberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki rizki dan kenikmatan yang dikehendakinya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Dalam bahasa Arab jelas yadahu itu artinya kedua tangan. Ya, Al-Qur'an jelas tidak bisa diragukan kesahihannya. Sepakat? Sepakat? Sepakat enggak? Loh kok sedikit yang sepakat ini? Sepakat, Al-Qur'an tidak diragukan kesahihannya. Ketika Al-Qur'an menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya dua tangan, maka prinsip ahlu sunnati wal jamaah, prinsip seorang muslim yang baik dan benar, mengimani, ya, mengimani sifat tersebut sesuai dengan keterangan yang diterima. Diterapkan prinsip yang tadi kita sampaikan, itsbatun bila tamtsil. Kita tetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah punya dua tangan tanpa disamakan dengan makhluk, dan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Ketika Anda mengatakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya, jangan membayangkan bentuk tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Walaupun dalam angan-angan kita, termasuk bentuk takyif istilahnya dalam istilah para ulama. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau Anda membayang-bayangkan secara tidak langsung, Anda sudah menyamakan. Bisa dipahami? Tayyib. Itsbatun bila tamtsil, tetapkan Allah punya dua tangan dan tangan Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa tanzihun bila ta'til, dan kita sucikan Allah dari segala bentuk kekurangan dengan dikatakan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya, tanpa harus menolak. Ya, yang punya pemahaman yang menyimpang, mereka menolak Allah tidak punya tangan. Kenapa? Kalau dikatakan Allah punya tangan, berarti Allah sama kayak makhluknya, kan gitu ya. Ini yang jelas terang-terangan dalam menolak. Ada yang banci, ya, ketika menolak gak terang-terangan, dia mengatakan oh maksudnya bukan tangan, tapi maksudnya itu kekuasaan. Dia menolak sifat yang benar, dia menolak makna yang benar, dipalingkan kepada makna yang salah. Namanya penolakan secara halus. Sama-sama batil. Likhanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang benar bagaimana? Tetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa diserupakan dengan makhluk. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini satu ayat. Di awal ayat Allah mengatakan tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu satu, esa, ahad. Bisa dipahami? Kemudian di akhir ayat Allah menetapkan dua nama yang mengandung sifatnya, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar. Kita mendengar atau tidak? Duh, kok enggak ada yang jawabin. Makhluk mendengar atau tidak? Mendengar. Tapi tidak sama antara sifat makhluk dengan sifat Allah. Kembali kepada awal ayat, laisa kamitslihi syai, enggak sama. Yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu tidak sama dengan sifat makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Makhluk juga melihat, tapi tidak sama sifat melihat pada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat melihat yang ada pada makhluk. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Naam. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kita baca kesimpulan yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala. Wa fihi masail, Dalam bab ini terdapat beberapa kesimpulan masalah. Al-ula, yang pertama, tafsir ayatil jin. Dalam bab ini disebutkan penjelasan tentang ayat al-jin. Satu ayat yang disebutkan atau yang tersebut dalam surat al-jin. Ini ayat yang pertama. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Taqaddam. Allah mencela tindakan kaum musyrikin yang minta perlindungan kepada bangsa jin tatkala singgah di sebuah tempat. Naam. Atsaniyah, yang kedua, kaunuhu minasyirki. Tindakan tersebut termasuk bentuk kesyirikan, yaitu isti'adzah bil jin, minta perlindungan kepada bangsa jin, itu termasuk bentuk kesyirikan. Atsalitsah, yang ketiga, al-istidlalu ala dhalika bil hadith. Penulis menjadikan dalil hadis ini bahwasanya tindakan isti'adzah kepada makhluk, kepada bangsa jin, termasuk bentuk kesyirikan. Li'annal ulama, dikarenakan para ulama, yastadilluna bihi ala anna kalimatillahi ghairu makhluqah. Para ulama menyatakan berdasarkan hadis di atas, hadisnya Khawlah bintu Hakim, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Qalu, mereka menjelaskan, li'annal isti'adzah bil makhluk syirkun. Dikarenakan isti'adzah kepada makhluk, minta perlindungan kepada makhluk adalah bentuk kesyirikan. Sementara dalam hadis disebutkan Rasul mengajarkan doa yang berisi berlindung kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti sifat Allah bukan makhluk. Ar-rabi'ah, yang keempat, fadilatu hadha ad-du'a ma akhdisarihi. Keutamaan doa ini walaupun ringkas. Doa apa? Doa apa? Dibaca ketika apa? Aywa, na'am, yaitu doa a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, dibaca ketika singgah di sebuah tempat. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bahwasanya beliau betul-betul merasakan khasiat dari doa ini. Ya, setiap kali singgah di sebuah tempat itu tidak ada gangguan. Sampai pada suatu ketika Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala masuk ke dalam rumah beliau, lupa baca doa ini. Lupa gak baca doa, langsung tersengat kalajengking. Ya. Masuk rumah, lupa gak baca doa ini, tersengat kalajengking. Beliau berpikir, "Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kira-kira dosa apa yang telah aku lakukan sampai Allah memberikan ujian disengat kalajengking?" Subhanallah. Ini gambaran salaf terdahulu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ketika ditimpa musibah, ujian, langsung koreksi diri. Ya, bukan kemudian memaki-maki takdir Allah Subhanahu wa taala atau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak adil. Ya, Allah enggak sayang dan seterusnya. Bukan demikian. Ketika tersengat kala jengking, ringan toh, remeh toh, langsung Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala berpikir, dosa apa yang dilakukan pada hari itu sampai disengat kala jengking. Ternyata beliau menemukan jawabannya, saya disengat kala jengking karena lupa tidak baca doa ini. Subhanallah. Contoh yang sangat indah, teladan yang luar biasa agung dari salafun saleh terdahulu, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Bisa dipahami? Nah, sehingga diamalkan. Kalau dipahami, diamalkan. Jangan cuman mantuk-mantuk. itu ya, dapat faedah, senyum lebar, paham, mantuk-mantuk, sampai rumah lupa. Ya, segera diamalkan di khani bidina azani Allahu wa iya. Al-khamisah yang kelima, anna kauna syai'i yahsulu bihi manfaatun dunyawiyah min kaffi syarrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa min asy-syirki. Faedah penting dari penulis rahimahullahu taala sebagai penutup bab ini. Kata beliau rahimahullahu taala, dalam bab ini terdapat sebuah pelajaran. Segala sesuatu yang mungkin menghasilkan kemanfaatan dunyawiyah, baik dalam bentuk terhindar dari bahaya atau mendapatkan manfaat yang diinginkan, segala sesuatu yang mungkin bisa menghasilkan manfaat dunyawiyah, terhindar dari bahaya atau mendapatkan manfaat yang diinginkan, kata beliau rahimahullah, la yadullu, hal itu tidak menunjukkan, ala annahu laisa minasyirki, bahwasanya tindakan tadi bukan termasuk kesyirikan. Maksudnya, sebuah tindakan kesyirikan yang mungkin mendatangkan manfaat bagi pemiliknya tidak merubah hukumnya. Misal, saya berdoa kepada kuburan wali fulan yang terletak di belahan dunia sebelah sana, ya, saya berdoa ke sana, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, cukup satu kali doa minta anak. Ya, kebetulan saya bawa istri. Pulang dari tempat itu langsung positif hamil. Namanya mendapat manfaat dunyawiyah dalam bentuk jalbu naf'in, mendapatkan kemanfaatan yang diinginkan. Oh, berarti ini enggak syirik ini. Ini enggak syirik. Kenapa? Terbukti doa saya dikabulkan. Giliran saya doa di masjid sampai meratap-ratap di hadapan Allah Subhanahu wa taala 7 tahun lamanya tidak dikaruniai anak. Lah ini satu kali berdoa, ya, top chair, langsung membuahkan hasil li khinibidina azani Allahu wa iyyakum. Kata beliau rahimahullah, la yadullu ala annahu laisa minasyirki. Kenyataan tersebut, hasil tersebut tidak menyatakan tindakan tadi bukan kesyirikan, tidak merubah hukumnya. Kalau hakikatnya kesyirikan, baik itu mendatangkan manfaat atau tidak, terbukti ataupun tidak, tetap dikatakan syirik. Ya. Saya kalau berlindung kepada jin, membaca mantra-mantra, ya, minta pertolongan kepada jin, wow, aman. Ya, melewati kampung Obed sekalipun di tengah malam, aman, lancar jaya lewatnya. Ya, Obed-obed sembunyi semua di tempat-tempat mereka, takut. Kenapa? Mantra yang saya baca ini didapatkan dari 7 kiai, ditulis dari 7 tinta, ya, dibungkus dalam 7 kain selama 7 hari 7 malam. Ya. Dicuci pakai 7 lautan misalnya. Pokoknya serba 7 ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Giliran baca doa ini, a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq, apes. Gitu ya. Oh, berarti minta doa kepada jin itu bukan syirik, buktinya mujarab. Ya, mantra yang saya baca ini membuat saya terhindar dari mara bahaya. Ingat, la yadullu ala annahu laisa minasyirki, itu bukan dijadikan alasan kalau tindakan tadi bebas dari kesyirikan. Tidak, lihat hakikatnya. Kalau hakikatnya adalah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, tetap dikatakan syirik. Doa kepada makhluk adalah kesyirikan, walaupun para penyembah makhluk tadi mengatakan dan menyuarakan bahwasanya doa mereka terkabulkan, tetap dikatakan tindakan mereka adalah tindakan kesyirikan. Bisa difahami kan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Paham? Ya, di sini muncul kaidah al-ibratu bil haqa'ik. Ya, yang diambil ibrah itu hakikat segala sesuatu. Ya, lihat hakikatnya apa. Kalau itu kesyirikan, yakini hal itu kesyirikan dan jauhi. Jangan kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum goyah hanya karena ucapan-ucapan yang mungkin ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum menggoyahkan keimanan kita. Jangan goyah dikarenakan ada testimoni demikian terbukti mujarab dan seterusnya. Jangan goyah. Kalau itu syirik, nyatakan syirik dan tinggalkan. Berapapun banyak pengikutnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun pembahasan bab yang lainnya, ya, bab yang berikutnya yang membahas tentang masalah istighatsah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.